bagaikan wadah fatwa pujangga. Telah kusimpan suratmu nan itu, bab pusaka yang amat bermutu. Walau kita bercucuran air mata bila ku kenangkan betapa besar budi Thank you. kemana aku pergi. Jangan ditanya mengapa aku pergi, usah dipaksa ku menahan diri, usah diminta ku bersabar hati. Putuslah rambut, putus pula ikatan, pecahlah piring, hilang sudah harapan. Hati nan rindu, apakah sebabnya? Hati nan dendam, apa saja riwayat nan sedih. Selamat tinggal, ku bermohon diri. Jangan disesal.